بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita coba melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala dan diberikan pendalilan dan penjelasan-penjelasan ringkas oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu ta'ala. Masih di dalam pembahasan kitabus sholah, pasal yang sedang kita baca adalah tentang al-adhan wal-iqamah. Di pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin, telah kita bahas beberapa poin, dari mulai definisi adhan, hukum adhan, dalil disyariatkannya adhan, lalu sejarah bagaimana azan itu disyariatkan dan lain sebagainya. Di kesempatan kali ini kita coba membaca perkataan muallif Ibnu Naqib rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, wa alfazul azan wal iqamah ma'rufatun. Lafaz-lafaz dari azan dan iqamah tentunya sudah dikenal luas oleh masyarakat. Karena memang dalam satu hari ya 5 kali kita mendengar dikumandangkannya azan. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib ingin menegaskan sighatul azan. Sighatul azan adalah, kata beliau, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ini lafaznya, alfaz al-azan. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib menambahkan poin yang hari ini banyak dilupakan oleh manusia. Beliau berkata, wa yarji'u fi syahadatain. Ketika kita melafazkan 2 kalimat syahadat di dalam azan, itu disunnahkan kita untuk melakukan at-tarji'. At-tarji'. Apa itu at-tarji'? Saya rasa banyak yang belum tahu ya, apa itu at-tarji'. Dikatakan di sini, yang dimaksud dengan at-tarji'. An ya'tiya bihima awalan bisawtin munkhafidin yasma'uhu man hadara. Yang dimaksud dengan at-tarji' dalam azan adalah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat bi sautin munkhafid, dengan suara yang pelan. Jadi kita mengucapkannya pelan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suara pelan, ya. Yasma'uhu man hadar. di mana seandainya ada yang menyaksikan kita azan di dalam masjid, mereka akan mendengar. Ya, mereka akan mendengar kita mengucapkan dengan pelan dua kalimat syahadat. Thumma yu'iduha bi sautin murtafi' kabaqi jumalil adhan. Setelah kita membaca dua kalimat syahadat ini dengan lirih, ya, yang suaranya hanya terdengar oleh kita dan orang-orang yang di sekitar kita, barulah kita setelah itu mengangkat suara dengan mengumandangkan dua kalimat syahadat sebagaimana kita mengumandangkan lafaz-lafaz atau kata-kata yang lain. Ini dalam Islam disebut dengan at-tarji'. Adapun dalilnya ma'asyiral muslimin adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud dari Abi Mahdzurah radhiyallahu taala an anna Nabiyullah allamahu hadzal adzan. Abi Mahdzurah menceritakan bahwa beliau diajarkan azan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka azan itu terdiri dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Thumma ya'udu fayakul. Lalu Nabi mengulang lagi. Ya, mengulang. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi total ada 4 kali. Ya. Total ada 4 kali. Jadi mengucapkan dua kalimat syahadat, Ashhadu an la ilaha illallah, dengan suara yang pelan sebanyak 2 kali. Membaca Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan suara yang pelan 2 kali. Barulah setelahnya kita mengucapkannya dengan suara yang lantang, bisautin murtafi'. Itu namanya tarji'. Itu dalam fikih atau dalam istilah para ulama disebut dengan at-tarji'. Wa lalu setelah itu mengucapkan hayya 'alal shalah marratain, dua kali. Hayya 'alal falah marratain, dua kali. Dalam riwayat Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini ya hadis sahih riwayat al-Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Dalam riwayat Abi Dawud, ba'da dzikri syahadataini awwala marratin tankhafid biha sautaka thumma tarfa'u sautaka bisyahadah. Dalam lafaz Imam Abu Dawud disebutkan pengucapan syahadat yang pertama yaitu dengan suara munkhafid, suara yang pelan. Adapun ketika melafazkan untuk selanjutnya itu dengan suara murtafi', yaitu suara yang tinggi. Wa yudhafu fi adhanil fajr, dan tentunya di dalam adhan fajar ada tambahan as-salatu khairum minan naum. Ya, marrataini ba'da qawlihi hayya 'alal falah. Dan as-salatu khairum minan naum itu diucapkan dua kali setelah kalimat hayya 'alal falah ats-tsaniyah, yang kedua. Karena hayya 'alal falah kan dibaca dua kali. Nah, setelah hayya 'alal falah yang kedua, maka ditambahkan kalimat as-salatu khairum minan naum. As-salah, sesungguhnya salat itu adalah lebih baik daripada tidur. Kama ja'a fi riwayati Abi Dawud wa Nasa'i li hadithi Abi Mahdzurah radhiyallahu ta'ala an wa huwa alladhi yusamma at-tathwib. Sebagaimana hal itu yaitu ucapan as-salatu khairum minan naum muncul dalam riwayat Abu Daud An-Nasa'i berdasarkan hadis Abi Mahdzurah, dan ucapan as-salatu khairum minan naum itu yang biasa kita sebut dengan istilah at-tathwib. At-tathwib. Ini tambahan dari siapa? Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan poin yang lain, wasighatul iqamah. Adapun sighat daripada iqamah, kata beliau adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'alas salah, Hayya 'alal falah, Qad qamatis salah, Qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ini sighah iqamah. Ya, lafaz-lafaz yang kita ucapkan ketika kita iqamah. Fal adhanu masna wal iqamatu furada. Kalau azan itu berpasang-pasangan. Syahadat, Ashhadu an la ilaha illallah. Dibaca lagi, Ashhadu an la ilaha illallah, berpasangan. Adapun iqamah furada, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, furada, ya, tidak berpasangan. Tapi beda dengan azan. Kalau azan kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berpasangan. Ya, berpasangan di sini artinya diucapkan takbir dua kali, kemudian diucapkan lagi dua kali. Adapun dalam iqamah hanya dibaca satu kali, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, sampai akhir, ya. Lalu dikatakan di sini, adapun dalil hal ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu ta'ala an, disebutkan bahwa umira Bilalu an yashfa'al adhan wa an yutiral iqamah. Bahwa Bilal diperintahkan oleh Nabi untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Jadi azan itu digenapkan dua-dua-dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dua-dua. Ya. Jadi Allahu Akbar itu ganjilnya itu dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu dihitung satu. Akbar, Akbar, Allahu Akbar, itu dua. Tapi kalau kita hanya berkata Allahu Akbar dan Bilal dalam riwayat untuk apa namanya menjadikan azan itu lafaznya berpasang-pasangan dan menjadikan iqamah lafaznya hanya satu, kecuali nanti kalimat qad qamatis shalah, tentunya kan di sini dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa Bilal diperintahkan untuk menjadikan azan itu berpasang-pasangan dan menjadikan iqamah itu ganjil, ya, tidak berpasangan, illal iqamah, kecuali kalimat qad qamatis shalah, ya, kecuali kalimat qad qamatis shalah, itu fa innaha dibaca dua kali. Ya, dibaca dua kali. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala berkata al-murad bisyafa' yang dimaksud dengan yashfa'ul adhan adalah yang dimaksud dengan menggenapkan adalah menjadikannya berpasangan. Artinya kalau kita sudah mengucapkan Ashhadu an la ilaha illallah, ucapkan lagi sekali lagi Ashhadu an la ilaha illallah. Itu yang dimaksud dengan apa? Yang dimaksud dengan menggenapkan. Ya, menggenapkan. Artinya Allahu Akbar itu kalau dikatakan dia sendiri itu bukan hanya Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar sendiri dia. Lalu bagaimana kita menggenapkannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu genap. Ya, ini kata beliau. Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai, Ad-Darimi, dan yang lainnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qal, innama kanal adhanu ala ahli Rasulillah marratain marratain. Azan itu di zaman Nabi dua kali, dua kali. Dua kali, dua kali itu Allahu Akbar, Allahu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah. Dua kali, dua kali. Ya. Wal iqamah, ya, marratan, marratan. Ya. Adapun iqamah diucapkan satu kali, satu kali. Kecuali ucapan apa? Qad qamatis salat. Qad qamatis salat. Lalu kata Ibnu Umar, fa in sami'na al-iqamata tawadda'na thumma kharajna ila shalah. Apabila kami pun berangkat menuju masjid, yaitu berjamaah. Ma'asyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, saya rasa sudah kita sudah sering mendengar poin ini. Kecuali poin yang tadi ya, permasalahan at-tarji'. Hanya poin itu saya rasa yang mungkin sebagian kita belum sering mendengar istilah at-tarji'. Tapi tentunya poin-poin yang lain itu sudah kita istilahnya sudah sering kita dengar. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata wajibuhuma. Dan yang namanya azan dan iqamah harus ya dikatakan di sini ai yushtaratu fi husuli sunnati tartibu alfazil adhani wa alfazil iqamah kama dzukir, agar kita mendapatkan keutamaan sunnah maka kita melafazkan azan dan iqamah bitartib, dengan urutan yang teratur sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu huwal warid, karena begitulah yang datang kepada kita kama sabab. Wa li'anna tarka at-tartibi yuhimul la'bu wa yukhillu bil i'lam. Karena memang kalau kita tidak membaca azan dan iqamah dengan urutan yang tertib, urutan lapas-lapasnya tidak tertib, ini bisa menghadirkan kesan memainkan agama, mempermainkan agama. Ya. Oleh karenanya dalam Islam dilarang. Ya. Dalam Islam dilarang kita mengumandangkan azan, tetapi dengan tidak tertib. Jadi harus tertib. فَإِنْ سَكَتَ أَوْ تَكَلَّمَ فِي أَثْنَائِهِ طَوِيلًا بَطَلَ أَذَانُهُ. Kalau seseorang yang sedang mengumandangkan azan, lalu dia diam atau bicara dalam waktu yang lama, maka azannya sudah dianggap batal. Ya, azannya dianggap batal. Fayastu wa in qasura fala. Maka tetapi kalau dia berbicara sebentar atau diam sebentar, maka tidak masalah dia melanjutkannya. Lalu di sini beliau Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa aqallu ma yajibu an yasma'a adzana wa aqama li nafsihi. Kalau seseorang azan untuk dirinya sendiri, misalnya seseorang sedang mengembala kambing di tengah lapangan yang luas jauh dari masjid, tentunya Nabi mengajarkan agar kita tetap mengumandangkan azan. Maka standar azan bagi orang yang azan untuk dirinya sendiri adalah an yasma'a nafsuhu, ya, yaitu dirinya bisa mendengar. Misalnya saya pergi ke satu tempat yang jauh, saya tidak mendapatkan masjid. Lalu saya hendak sholat, karena Allah jadikan bumi ini tempat sholat untuk kita. Lalu saya azan. Ukuran paling minimal saya azan adalah terdengar oleh telinga saya sendiri. Ya. Fa'in, tetapi apabila azana wa aqama li jama'atin wa isma'i wahidin jami'iha jami'ihima. Ya. Bahwa apabila seseorang azan atau iqamah untuk sholat berjamaah, maka kita wajib memperdengarkan azan dari satu orang tersebut, ya, dari untuk semua orang. Karena memang hakikat daripada azan adalah al-i'lam bidukhul al-waqt, yaitu pemberitahuan bahwa sudah masuk waktu sholat, sudah masuk. Dikatakan di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wala yasihul adhanu qabla al-waqt, entah azan dikumandangkan sebelum waktunya. Tentunya ini sudah dimaklumi bersama ya, kalau kita azan sebelum waktunya tidak sah. Karena hakikat daripada azan adalah al-i'lam bidukhul al-waqt. Memberitahu manusia sudah masuknya waktu sholat. Ya kalau kita azan sebelum waktu ya tidak sah. Ya dikatakan di sini waktu azan bidukhulil waqt. Ya karena memang waktu azan itu adalah berbarengan dengan masuknya waktu. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Malik ibn al-Huwairith, beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum." Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila telah datang waktu salat, maka salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Berarti mengumandangkan azan dikaitkan dengan dukhul al-waqt, masuk waktu. Kemudian rekan-rekan sekalian, saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh beliau illa subah, kecuali salat subuh. Kecuali azan subuh. Fa innahu yajuzu an yu'adzina laha ba'da nisfil lail. Diperbolehkan untuk mengumandangkan azan menjelang subuh setelah lewatnya setengah malam. Maksudnya apa ini? Azan subuh, azan sebelum subuh ya, sebenarnya sebelum subuh boleh dikumandangkan setelah berlalunya setengah malam. Coba kita lihat apa maksudnya. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, huwal adzanul awwalu laha. Ini maksudnya adalah azan yang pertama. Thumma yu'adzinul adzan atsani ba'da dukhulil waqt. Jadi dalam salat subuh ya, termasuk di mazhab Imam Syafi'i itu disunnahkan untuk azan dua kali. Oleh karenanya kita heran ya, di balad Syafi'iyah, di negeri-negeri Syafi'iyah, jarang kita dengar ya. Di Yaman ada, sebagian di Yaman mengamalkan azan dua kali. Ya, azan subuh dua kali. Dan azan subuh dua kali ini dijadikan sebagai apa namanya? Maqis 'alaih, sebagai aslun, sebagai asal ketika Utsman mengkiaskan salat Jumat kepada salat subuh. Ya. Di kita malah yang ada apa namanya? Salat Jumatnya ada di kita, azan dua kali, walaupun menurut saya harus ada penyempurnaan. Kalau dari sisi azan Jumat dua kali ya enggak ada masalah, dia sunnah Utsman bin Affan. Tetapi yang dilakukan oleh Utsman ibnu Affan adalah azan pertama di hari Jumat adalah qabla duhul al-waqt, sebelum masuknya waktu, fil aswaq, misalnya di pasar-pasar atau di tempat-tempat keramaian. Artinya kalau azan zuhur sekarang misalnya jam 11.40 misalnya ya, maka ya sekitar jam-jam 11 atau setengah 11 itu sudah dikumandangkan azan yang pertama sebagai bentuk apa, tambih, peringatan untuk manusia agar mereka bersiap-siap melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa azan subuh itu dikumandangkan dua kali, yang pertama sebagai peringatan untuk bersiap-siap dan yang kedua sebagai pemberitahuan masuknya waktu, adalah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, inna bilala yu'adhdhinu bilailin, fakulu washrabu hatta yu'adhdhina ibnu ummi maktum. Sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan azan saat hari masih malam. Maka makan dan minumlah kalian ya, sampai kalian mendengar azannya Ibnu Ummi Maktum ya. Artinya di zaman Nabi azan subuh itu dua kali. Azan pertama untuk mempersiapkan masuknya waktu subuh dan membangunkan kaum muslimin yang belum bangun, dan juga yang ingin sahur dibangunkan agar makan sahur. Adapun azan yang kedua adalah al-adhan min ajli i'lam dukhul al-waqt, azan yang dilakukan untuk memberitahu masuknya waktu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Naqib berkata, wa yundabu taharah. Disunnahkan kalau kita azan itu bersuci. Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan penjelasan, li'annahu ibadah wa dzikrun lillahi azza wa jal. Karena yang namanya azan itu ibadah dan itu adalah zikir. Wa li'annal mu'adzina yad'u ila shalah, dan muazzin itu memanggil orang melaksanakan salat. Falyakun bi sifatin man yumkinu fi'luhu, maka dia harus memiliki sifat yang memungkinkan dia salat. Dia mau ngajak orang salat, maka dia harus memiliki sifat yang memungkinkan dia sholat. Apa sifat itu? Ya dia bersuci. Ya. Jadi alasannya ada tiga. Karena azan adalah ibadah. Dan ibadah ya bagusnya berwudu. Azan adalah zikrullah. Dan azan adalah panggilan untuk sholat. Bagaimana Anda ingin memanggil orang sholat kalau Anda sendiri belum siap untuk sholat? Artinya belum bersuci. Wa illa fahuwa wa'iz, dikatakan di sini an Abi Hurairah radhiyallahu taala an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'adzin illa mutawaddi', tidak azan kecuali orang yang sudah berwudu. Ya, wa qala Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Abu Hurairah berkata tidak boleh memanggil salat kecuali orang yang sudah berwudu. Ya. Walaupun para ulama mengatakan azan tanpa wudu tidak haram, tapi makruh, karahiyatu tanzih. Karahiyatu at-tanzih. Yang kedua, disunnahkan al-qiyam. Al-qiyam. Al-qiyam itu berdiri. Jadi azan itu disunnahkan dilakukan dengan berdiri, ya. Li'anna an yu'adzina qa'iman 'ala mawdi'in murtafi'in. Hendaknya azan itu dikumandangkan di tempat yang tinggi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi, ya Bilal, qum, berdirilah. Fanada lis-shalah, panggil manusia untuk melaksanakan salat, ya. Lalu yang ketiga adalah istiqbalul kiblah, bagusnya yang menghadap kiblat, ya. Dikatakan di sini li'annaha asyraful jihad, karena arah kiblat ya sebaik-baik arah. Wa huwal manqul salafan wa khalafan, dan azan menghadap kiblat ini dinukil baik dari ulama salaf ataupun ulama khalaf. Wal ifat wal iltifatu fi hay'alataini, dan hendaknya kita menengok ke kanan dan ke kiri, ya, iltifat ketika kita membaca hayya ala taini, yaitu hayya ala shalah dan juga hayya alal falah, ya. Dalilnya kata Profesor Dr. Mustafa Dib, ay fi qawlihi hayya ala shalah, hayya ala shalah, hayya alal falah, hayya alal falah. Berdasarkan riwayat Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala an, ra'aitu bilala yu'adzin, aku melihat Bilal mengumandangkan azan. Faja'altu at-tatabba' fahuha huna wa hahuna, ya, aku melihat apa namanya Bilal iltifat, ya, melihat ke kanan dan ke kiri, yaminan wa shimalan, ke kanan ke kiri, yaqul hayya 'ala shalah, ya, dan beliau mengatakan hayya 'ala falah. Jadi beliau mengucapkannya iltifat, dan itu hukumnya adalah sunnah. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Fil ula yaminan, fil thaniyah shimalan. Fil ula yaminan, ya, fil thaniya shimalan. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah. Begitu, hayya ala falah. Fil ula yaminan, fil thaniya shimalan. Falyawi unuqahu wala yahulu sadrahu wa qadamai. Yang bergeser itu cuman lehernya saja, adapun badannya dan kakinya tidak bergeser. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwa tujuan daripada pergerakan kepala disebutkan untuk membedakan antara azan dan iqamah. Jadi kalau kepalanya bergerak-gerak, lalu Bilal ada di tempat yang tinggi, maka manusia berkata, oh itu azan. Tapi kalau kepalanya diam, berarti itu iqamah. Itu ta'lil dari sebagian ulama. Wa yukrahu lil muhdith, dan makruh mengumandangkan azan bagi orang yang hadas. Wa qarahatul junub asyad, ya, kalau dia junub ya lebih buruk lagi. Artinya sekedar hadas kecil ya enggak bagus azan, apalagi kalau junub. Dikatakan di sini li'annal janabata hadathun ya'um jami'al badan, karena janabah itu adalah hadas yang meliputi semua bagian tubuh. hadas, junub adalah hadas yang dia merata di seluruh bagian tubuh. Oleh karenanya kan mandi, kita bersihkan semua bagian tubuh. Wa yamtani'u biha ma la yamtani'u bil hadas. Maka kita terhalang dari, dikarenakan junub, apa-apa yang tidak terhalang dikarenakan hadas. Wal karahatu li'annahu dzikrun lillahi azza wa jalla. Kenapa makruh? Karena itu adalah zikir. Azan adalah zikir. Waqad karaha Rasulullah dzikrullah ala ghairi taharatin. Dan Nabi Muhammad tidak suka menyebut nama Allah dalam kondisi ghairu taharah, dalam kondisi tidak suci. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dari Muhajir ibnu Qunfudz radhiyallahu anhu annahu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul. Muhajir ibnu Qunfudz pernah mendatangi Nabi sedangkan Nabi sedang buang air kecil. Fasallama alaih, maka Muhajir mengucapkan salam. Falam yarud alaihi, tapi Nabi tidak menjawab salam tersebut sampai beliau berwudu. Summa tadara ilaihi, kemudian Nabi mohon maaf kepada Muhajir lalu berkata, inni karihtu an azkurallah azza wa jal illa ala tuhrin. Aku tidak suka berzikir kecuali dalam kondisi suci. Ya, au qala ala taharatin, dalam riwayat dalam kondisi taharah, sudah bersih dari hadas. Wa fil iqamati aglaz, dan akan lebih buruk lagi kalau yang hadas itu mengumandangkan iqamah. Jadi makruh seorang muazin mengumandangkan azan dalam kondisi hadas, apalagi kalau dia mengumandangkan iqamah. Itu lebih jelek lagi. Karena apa? Ya, iqamah artinya pertanda sholat siap dilaksanakan. Dia ini belum bersuci. Maka dikatakan wa fil iqamati aglaz. Dan kalau orang yang hadas itu mengumandangkan iqamah, itu buruk sekali. Lebih buruk daripada orang hadas mengumandangkan azan. Ya. Lalu dikatakan di sini wa an yu'adzina ala mawdi'in 'alin biqurbil masjid. Hendaknya azan itu dikumandangkan di tempat yang tinggi dekat masjid. Ya. Walaupun kalau sekarang tentunya ya yang tinggi itu bukan orangnya, tapi pengeras suaranya. Yang ditaruh di menara-menara itu bukan orangnya, tapi pengeras suaranya. Wa yaj'al usbu'aihi fi simakhaihi. Ya, dan hendaknya orang yang azan itu meletakkan kedua jarinya di lubang telinganya begini ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal. Li'adnahu ajma' lis-saut, karena kalau orang menutup telinganya dia bisa mengumpulkan suaranya dengan maksimal. Ya, wa bihi yastadillul asam al-ba'id 'alal adhan. Dan hikmahnya ini dia, kata para ulama, kenapa ditutup begini? Ini untuk isyarat untuk orang-orang yang tuli. Kalau dia melihat ada orang di atas menara, lalu tangannya begini, itu alamat bahwa sedang dikumandangkan azan. Karena dia tidak mendengar suara, tetapi dia melihat apa? Melihat tangannya seperti ini, berarti itu sedang mengumandangkan azan misalnya. Bukan sedang memperbaiki apa genting yang bocor misalnya. Ya. Itu kata para ulama begitu. Lalu dikatakan wa in yurattal al adhan wa yudrijal iqamah, hendaknya mengumandangkan azan itu berlahan-lahan, adapun iqamah diucapkan dengan cepat. Jadi azan dengan tartil, dengan berlahan-lahan, adapun iqamah yudrij, yaitu dengan cepat ya. Hal ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'anna al-adhan i'lamul lil-ghaibin, karena azan adalah pengumuman masuknya waktu salat untuk orang-orang yang tidak hadir. Fakana tartilu fihi ablagu fil i'lam, maka mengucapkannya berlahan-lahan itu lebih iblag, lebih bisa memastikan sampainya berita ya. Wa dzalika bi an yanfarida kulla jumlatin min jumalihi bisautin. Maksudnya adalah setiap jumlah itu kita khususkan suara. Artinya sempurnakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru kita ke kalimat setelahnya. Wa an yakif ala kalimatihi bisukun, dan hendaknya kita berhenti pada setiap kalimat. Ya, illa takbir, kecuali takbir, fayujma' fihi baina kulli takbiratain, kecuali takbir itu dikumpulkan untuk dua kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, dua takbir sekaligus, bukan Allahu akbar, Allahu Akbar. Tapi utamanya dikumpulkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dua-dua disatukan ya. Wa idrajul iqamah. Adapun yang dimaksud dengan idrajul iqamah, an yusra'a fi alfaziha ma'abayani hurufiha. Yaitu kita membacanya dengan cepat, tetapi tanpa apa namanya, tanpa merusak hurufnya, ya, tanpa merusak hurufnya. Fayajma baina kulli jumlatain min habi sautin. Kita berusaha menggabungkan kalimat-kalimat itu satu suara. Artinya begini, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa. Satu suara. Tapi kalau azan kan setiap kalimat satu suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, satu suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, satu suara. Tapi kalau iqamah diusahakan satu suara untuk semua lafaz. Mana dalilnya? Dalilnya adalah riwayat Imam At-Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu taala anna Rasulullah qala li Bilal, Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, idza adzanta fatursil adzanak. Kalau engkau azan, perlambat azanmu. Wa idza aqamta fahdar. Tapi kalau engkau iqamah, percepatlah. Ya, kalimat yang sama diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Zubair, ya, muazzin Baitul Maqdis. Ya, Abi Zubair, muazzin Baitul Maqdis, beliau berkata, Umar berpesan kepadaku agar aku memperlambat azan, artinya ucapannya dilambatkan, sedangkan iqamah dicepatkan bacaannya. Wa yushtaratu an yakuna al-muadzinu musliman. Disyaratkan agar muazzin itu seorang muslim, aqilan, berakal, mumayyizan, ya, seorang anak yang sudah mumayyiz 7 tahun, 8 tahun, mumayyizan, zakaron, laki-laki. In adzana lirrijal, ya, apabila dia azannya untuk laki-laki, disunnahkan laki-laki. Wa nudiba kaunuhu hurran adlan, dan disunnahkan muazzin itu haruslah orang yang merdeka dan adil. Soitan wa husnus saut, dan hendaknya dia memiliki suara yang indah, suara yang lantang dan indah. Dikatakan di sini ma'asirul muslimin oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, fala yasih ma'a min kafir, azan tidak sah kalau yang mengumandangkan orang kafir. Li adami ahliyatihi lil ibadah, karena dia bukan ahlul ibadah. Ahlul ibadah itu muslim. Kama la yasih min majnun, karena begitu pun tidak sah orang gila azan, karena dia tidak tahu masuk waktu atau bukan, dan dia bukan mukallaf, ya, bukan orang yang terbebani hukum. Wa kadzalika la yasih min sabi ghairu mumayyiz, tidak sah azan dikumandangkan oleh anak yang belum tamyiz. Li adami ahliyatihi lil ibadah aidha, karena dia belum siap ibadah. Beda dengan yang sudah tamyiz. Nabi berkata, ajarkan anak-anak kalian salat ketika usia mereka 7 dan pukullah di usia mereka 10. Wa adami dhabtihi lil waqt, dan mereka tidak bisa memastikan waktu itu dengan tepat. Wa la yasih min imra'atin lirrijal, tidak sah azan wanita untuk laki-laki, tidak boleh ya. Lima marra min khasyatil fitnah, sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya, kalau wanita itu boleh iqamah tapi tidak boleh azan. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, dan iqamah pun terbatas untuk komunitas wanita, tidak boleh itu iqamah untuk komunitas laki-laki. Lalu dikatakan di sini, sudah kita baca secara umum semua ya. Baik. Adapun dalil suaranya harus panjang, bagus, tinggi adalah hadis riwayat Imam Abu Daud, di mana Rasul berkata, kum fakum ma'a Bilal, fa'alqi alaihi ma ra'aita falyu'adzin bihi. Wahai Abdullah ibn Zaid, kamu datang ke Bilal ya, ajarkan apa yang kamu lihat dalam mimpimu. Fa'innahu adana sautan minka, karena suara Bilal itu lebih tinggi, lebih lantang daripada suaramu. Lalu yang selanjutnya adalah, hendaknya yang mengumandangkan azan itu min aqarib muazzinin Nabi, dari kerabat muazzinnya Nabi. Jadi harus kita cari kerabatnya Bilal atau kerabatnya Ibnu Ummi Maktum, ya, atau yang lain. Walaupun dikatakan di sini, wahada kana yumkin fi zamanihi, kalau zaman Nabi masih mungkin kita cari keluarganya Bilal. Ya, atau zaman tabi'in masih mungkin keluarganya Bilal. Wa fi zamanina amrun asir. Adapun di zaman kita tentunya ini hal yang sangat sulit. Ini hal yang sangat sulit. Apa itu? Mencari keluarganya Bilal bin Rabah. Wa yukrahu lil a'ma, dan makruh orang yang buta mengumandangkan azan, illa ayyakuna ma'ahu basirun, kecuali kalau dia memiliki pendamping yang bisa memberitahu dia masuknya waktu sholat. Jadi orang buta makruh mengumandangkan azan, tapi kalau seandainya ada yang memberitahu dia masuknya waktu sholat, boleh. Hal ini berdasarkan riwayat ma'asirul muslimin dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah bersabda, inna bilalan yu'adzinu bilailin, sesungguhnya Bilal itu azan di malam hari. Fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktum, makan dan minumlah sampai kalian mendengar azannya ibnu ummi maktum. Wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqal lahu asbahta asbahta, dan ibnu ummi maktum adalah seorang yang buta. Dan dulu Ibnu Ummi Maktum tidak azan kecuali kalau beliau sudah mendengar kalimat asbahta asbahta, sudah masuk subuh, sudah masuk subuh. Jadi kalau ada yang mendampingi orang buta tersebut, artinya mengingatkan dirinya bahwa waktu sholat sudah masuk, maka boleh. Tapi kalau tidak ada yang mengingatkan, tidak boleh. Karena kita tidak tahu apakah dia mengumandangkan azan saat azan sudah, waktu sudah masuk atau belum. Lalu dikatakan di sini, wa yundabu li sami'ihi walau junuban wa haidan wa fi qira'atin, dan disunnahkan bagi orang yang mendengar azan walaupun dia sedang junub atau sedang haid atau sedang membaca, an yaqula, hendaknya dia mengucapkan, misla qauluhu aqiba kulli kalimah, hendaknya siapapun yang mendengar, baik dia orang junub, orang haid dan yang lainnya, mengucapkan setiap kalimat yang diucapkan oleh muazzin, ya. Wa fi hayalataini, dan ketika sampai di kalimat hayalataini, la haula wala quwata, kita ucapkan la haula wala quwata illa. Wa fi as-salatu khairum minan naum, hendaknya kita mengucapkan sadaqta wa bararta. Dan ketika kita mendengar kalimat qad qamatis shalah qad qamatis shalah, hendaknya kita mengucapkan aqamahullahu wa adamaha madamatis samawati wal ard. Jadi ada berapa itu? Hukum asalnya kita disunnahkan mengucapkan azan sebagaimana yang diucapkan muazzin. Kecuali hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kita ucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Ketika kita mendengar kalimat as-salatu khairum minan naum, kita ucapkan sadaqta wa bararta. Ketika kita mendengar qad qamatis shalah qad qamatis shalah, maka kita ucapkan aqamahullah wa adamaha madamatis samawati wal ard. Mudah-mudahan Allah menegakkan salat itu dan menetapkan sholat itu terus-menerus ada selama masih ada langit dan bumi. Nanti akan disampaikan dalilnya. Wa ja'alani min salihi ahliha, mudah-mudahan aku dijadikan orang yang saleh. Dikatakan di sini, adapun dalilnya adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, riwayat Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah qal, Rasulullah bersabda, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muazzin. Kalau kalian mendengar azan, ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin. Begitupun berdasarkan hadis Muawiyah radhiyallahu ta'ala an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan juga hadis Umar radhiyallahu ta'ala an, diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila sampai di hayya 'alas shalah, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Apabila sampai di hayya 'alal falah, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah, ya. Lalu dalam riwayat yang lain dikatakan, wa yusannu an yaqulu fi at-taswib, disunnahkan kita mengucapkan ketika mendengar as-shalatu khairu minan naum sadaqta wa bararta. Maksudnya adalah sadaqta bid-da'wah ila ta'ah, wahai muazzin, engkau sudah benar, engkau mengajak manusia menuju ketaatan, ya. Wa annahu yusan wa annahu khairu minan naum wa sarrat baran, ya, dan itu lebih baik daripada tidur. Artinya engkau benar ketika mengucapkan bahwa as-salatu khairu minan naum, itu adalah kalimat yang benar, sadaqta wa bararta, ya. Wasirta baron, maksudnya barorta, engkau menjadi orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Wa yusannu lisami an yakul inda qawli qad qamati salah aqamahullah wa adamaha. Hendaknya kalau kita mendengar kalimat qad qamati salah, kita mengucapkan aqamahullah wa adamaha, aqamahullah wa adamaha. Dalilnya adalah hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu an ba'di ashabi Rasulillah, dari sebagian sahabat Rasul radhiyallahu anhum, anna Bilalan akhadha fil iqamah, ya, sebahwa Bilal iqamah. Falamma an qal, tatkala selesai mengucapkan qad qamati shalah, maka Nabi mengatakan aqamahullah wa adamaha, aqamahullah wa adamaha. Hadis ini riwayat Abu Daud, ya, riwayat Imam Abu Daud. Lalu dikatakan di sini wa yundabu lil muazzin wa sami'ihi ba'da faragihi as-salatu 'ala an-nabi. Disunnahkan bagi muazzin dan orang yang mendengar azan kalau sudah selesai maka bersolawat kepada Nabi. Lalu setelah bersolawat kepada Nabi hendaknya berkata Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammad ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wad-darajata ar-rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma bahwa beliau mendengar Nabi berkata, apabila kalian mendengarkan muazin mengumandangkan azan, ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. Kemudian bersolawatlah kalian kepadaku. Fa innahu, karena sesungguhnya siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan membalasnya 10 kali. Lalu mintakan untukku wasilah. Wasilah itu tadi, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Itu mintakan untukku wasilah, ya. Fa innaha manzilatun fil jannah, karena itu adalah kedudukan di surga dan aku berharap akulah yang mendapatkannya. Faman sa'ala li wasilah halat li syafa'ah, dan barang siapa yang memintakan untukku al wasilah maka dia berhak mendapatkan syafa'atku. Hadis riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Baik. Dalam riwayat yang lain dikatakan hadis Jabir, barang siapa yang apabila mendengar azan dia mengatakan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, kita sudah menyelesaikan bab azan dan iqamah, ya, 2 kali pertemuan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Insyaallah ma'asyiral muslimin, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas poin yang baru yang berjudul taharatul badan wasauq wa maudhi'us shalah. Membersihkan badan, membersihkan pakaian dan membersihkan tempat-tempat sholat. Ini nanti yang akan kita bahas syarat-syarat sholat, ya. Dari mulai masuknya waktu itu sudah kita bahas. Lalu kita sudah bahas azan dan iqamah. Nanti kita akan membahas syarat sahnya sholat adalah suci badan, pakaian dan tempat. Suci badan, pakaian dan tempat. Setelahnya nanti ada pembahasan satrul aurah dan pembahasan-pembahasan yang lain. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tapi sebelum kita tutup, sepertinya ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan, itu adalah dari Akhidea. Dia Akhidea berkata, salah satu waktu mustajab berdoa adalah saat azan berkumandang. Apakah artinya kita bisa berdoa sambil mengangkat tangan di saat azan, yakni di tengah-tengah bergantian dengan menjawab azan, dan doa apa yang disunahkan di tengah azan? Allah alamisab, Akhidea dan rekan-rekan sekalian, saya yang saya tahu doa yang mustajab itu bainal azan wal iqamah. Ada hadis riwayat Imam Ahmad kalau tidak salah, ad-du'a'u bainal adhan wal iqamah mustajab. Sesungguhnya doa antara azan dan iqamah adalah mustajab. Adapun doa di antara azan, artinya di antara kalimat-kalimat azan, saya belum tahu. Ya, kalau memang ada hadis yang sahih, ya tentunya kita yakini, kita amalkan. Ya, yang ada tadi yang kita sebutkan, ketika azan kita mengulang apa yang diucapkan oleh muazzin dengan kalimat yang sama, kecuali hayya 'alas shalah, kecuali as-shalatu khairu minan naum, kecuali qad qamatis shalah, ya. Kalau hayya ala salah, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. As-salatu khairu minan naum, kita ucapkan sadaqta wa bararta. Kalau qad qamatis salah, kita ucapkan aqamaha, aqamahullah wa adamaha. Adapun berdoa di antara azan-azan tersebut, artinya di antara kalimat-kalimat tersebut, saya tidak mengetahui ada dalil yang dijelaskan oleh Nabi. Tapi kalau mungkin pernah mendengar dalilnya dan dalilnya sahih, tentunya kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisah, rekan-rekan sekalian, ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.